sudah harapanku kasih untuk menyentuh hatimu. Takkan ada lagi yang ku nanti, bunga pujaan hatiku semua kan menjadi nota biru dalam hidupku. Rela ku melepas bayangan untuk merindu. Maafkan ku yang tiada berdaya untuk pertahankan cinta. Berat bagiku untuk berpisah darimu, ku tak kuasa. Hanya air mata mengusir sepi ku derita. Cinta dan hatiku selalu selalu.